Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan dari Al-Musarraf, yaitu dari kitab Al-Kafi fi Al-Musarrafi. Sekarang kita akan memasuki halaman yang ke-8. Akan menjelaskan tentang perincian-perinciannya dari bab-bab tasrif yang awal. Abwabus sulasi al-mujarradi. Bab-bab as-sulasi al-mujarrad, yaitu bab-bab yang menjelaskan tasrif, perubahan kata atau kalimah yang hanya terdiri dari 3 huruf saja. As-sulasi 3. Al-mujarrad artinya kosong dari tambahan, atau bisa kita artikan semata-mata 3 huruf. Ada 6 bab. Al-awwalu bab yang pertama, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Mauzunuhu, ini wazannya fa'ala yaf'ilu fa'lan, atau intinya fa'ala yaf'ilu. Adapun masdar fa'lan kadang berubah, tidak fa'lan, bisa yang lainnya. Tapi yang jelas bab yang pertama berwazan atau mempunyai rumus fa'ala yaf'ilu. Fa'ala fi'il madhi, yaf'ilu fi'il mudhari'. Mauzunuhu, yang ditimbangnya, yakni contoh kalimah atau kata yang masuk bab fa'ala yaf'ilu adalah ghasala yaghsilu ghuslan. Ghasala yaghsilu ghuslan, bukan ghuslan tapi ghuslan. Sehingga masdarnya tidak mesti fa'lan, bisa yang lain, fu'lan atau yang lainnya. Ghusala artinya mencuci, membasuh. Bisa juga mandi, tapi biasanya untuk atau diartikan mencuci atau membasuh. Jalasa yajlisu julusan, artinya duduk. Ghafara yaghfiru ghufranan, mengampuni. Kasara yaksiru kasran, mematahkan atau memecahkan atau merusak, merusakkan. Hamala yahmilu hamlan, membawa. Halaka yahliku halakan, binasa atau hancur. Ini contoh-contohnya. Yang lainnya banyak. Di sini hanya disebutkan 6 contoh. Dan mesti dihafal. Artinya harus sering membaca kamus, membaca kitab yang berbahasa Arab, dan mendengar orang Arab mengucapkan kalimah Arab, kata-kata Arab. Nanti tahu. Ghafaro dibacanya yaghfiru, bukan yaghfaru atau yaghfuru. Harus sering melihat kamus intinya. Ats-tsani, bab yang kedua, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bab fa'ala yaf'ulu. fi'il madinya sama, tapi fi'il mudari'nya berbeda. Bab yang pertama yaf'ilu, yang kedua yaf'ulu. Fa'lan, maksudnya fa'lan atau yang lainnya. Mauzunuhu, contohnya yang ditimbangnya. Kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan, wazannya, waznun. Contohnya nasara yansuru nasron, menolong. Kataba yaktubu kitaban, menulis. Nazara yanzuru nazaran, memandang atau melihat. Kafara yakfuru kufran, kufur atau ingkar. Kufur atau ingkar. Raqada yarqudu ruqudan, regud nih. Ya bodohlah. Raqada bahasa gaulnya regud, tidur. Dari kata raqada, cuma karena sudah biasa dengan qaf dibaca win, g regud. Padahal aslinya apa? Raqada. Yarqudu ruqudan, tidur. Abada ya'budu abdan, beribadah atau menyembah. Syakara yashkuru syukran, bersyukur atau berterima kasih atau membalas bisa. Kharaja yakhruju khurujan, keluar. 8 contoh yang berwazan fa'ala yaf'ulu. Yang ketiga ats-tsalits, fa'ala yaf'alu fa'lan, wazannya fa'ala yaf'alu fa'lan, madinya sama fa'ala, mudhari'nya yang berbeda, yaitu bab yang ketiga ini yaf'alu. Mauzunuhu, contoh yang ditimbangnya atau contohnya adalah mana'a yamna'u man'an. Mana'a yamna'u man'an, melarang atau mencegah. Sehingga kata, ada kata mamnu'un, dilarang. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Fataha yaftahu fathan, membuka. Fathan, pembukaan atau kemenangan. Jama'a yajma'u jam'an, mengumpulkan, menggabungkan. Dijama', digabungkan, dikumpulkan atau dikompromikan. Ja'ala yaj'alu ja'lan, menjadikan. Masaha yamsahu mashan, mengusap. Mashu al-khuf, mashul khuf, mengusap khuf. Masaha mengusap, mengusap. Zahaba yadhabu zihaban atau zahaban, pergi. Tiga bab ini fi'il madinya sama, fa'ala. Yang berbeda adalah fi'il mudhari'nya. Yaf'ilu, yaf'ulu atau yaf'alu. Dihafalkan. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Ar-rabi'u, bab yang keempat. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Berubah fi'il madinya. Bukan fa'ala lagi, tapi fa'ila. Yaf'alu, mudhari'nya yaf'alu. Fa'alan, mauzunuhu, contohnya. Hamida yahmadu hamdan, memuji. Sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Atau mendengarkan. Alima ya'lamu ilman, berilmu atau mengetahui. Amila ya'malu amalan, berbuat atau beramal. La'iba yal'abu la'iban, bermain. Ajiba ya'jabu ajaban, kagum atau heran. Ini bab yang keempat. Fa'ila yaf'alu. Al-khamisu bab yang kelima. Fa'ila yaf'ilu. Sama fi'il madinya, tapi berbeda fi'il mudhari'nya. Yang kelima ini mudhari'nya yaf'ilu. Kalau yang keempat yaf'alu. Yang kelima fa'ila yaf'ilu fa'lan. Mauzunuhu contohnya hasiba husbanan. Hasiba yahsibu husbanan, mengira atau menyangka. Hasiba bisa yahsabu ya. Bisa juga yahsibu. Husbanan. Na'ima yan'imu, nikmatan, nikmat. Na'ima yan'imu nikmatan. Itu bab yang kelima. As-sadisu yang terakhir, bab yang keenam. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Fi'il madinya fa'ula, bukan fa'ala, bukan fa'ila, tapi fa'ula, berbeda dari yang sebelumnya. Fa'ula yaf'ulu fa'lan mauzunuhu. Untuk fa'ula cuma satu, yaf'ula, pasti yaf'ula. Fa'lan mauzunuhu contohnya karuma yakrumu karoman, mulia. Yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fa'lan. Untuk fi'il madhi fa'ula mudhari'nya hanya satu, yaf'ulu. Contohnya karuma yakrumu karoman, saluha yasluhu sulhan. Saluha yasluhu sulhan, perdamaian, as-sulh atau layak. La yasluh, tidak layak, tidak pantas. Terkata saluha yasluhu sulhan, layak, atau bisa juga as-sulh, perdamaiannya. Ba'uda yab'udu bu'dan, jauh. Tahura yatahuru tuhran, suci. Selesai 6 bab secara ringkas dari As-Sulasi Al-Mujarrad. Fi'il-fi'il yang hanya terdiri dari 3 huruf saja. Bisa difahami? Jadi kalau fa'ala ada 3 kemungkinan. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Jadi kalau ada zahaba misalkan, bisa yadhabu, yadhibu, yadhubu. Bisa yadhibu, yadhubu, yadhabu. Artinya kalau kita enggak hafal, maka zahaba ini fi'il mudhari'nya ada 3 kemungkinan. Tapi kalau kita sering membaca, sering mendengar, tahu, oh yadhabu, langsung yadhabu, masuk bab yang ketiga. Kalau fa'ila ada 2 kemungkinan, bisa fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu. Hamida berarti yahmadu, mungkin juga yahmidu, tapi yang benar yahmadu. Kalau untuk fa'ula cuma 1 kemungkinan fi'il mudhari'nya, yaitu yaf'ulu. fa'ula yaf'ulu. Ini bab yang ke-6. Karuma yakrumu. Hasuna yahsunu. Baik. Dan contoh-contoh yang lainnya. Ada yang perlu ditanyakan? Mudah atau gampang? Ini yang ditanyakan itu masalah fa'alannya, Saudara. Kalau fa'alan tinggal lihat di kamus saja. Fa'alannya itu kadang berubah, tidak mesti fa'al, bisa fu'lan, bisa fu'ulan. Harus lihat kamus atau harus sering mendengar. Baca buku, baca kitab. Jalasa yajlisu bukan jalsan tapi julusan. Ya mungkin bisa juga jalsan, cuma yang seringnya julus, julusan, duduk. Atau jalsah, bisa juga jalsatan bisa. Mana yang mana? Ya beda-beda. Tergantung contohnya. Tergantung contohnya. Untuk as-sulasi al-mujarrad maknanya tergantung contoh. Tapi kalau untuk as-sulasi al-mazid, fi'il yang lebih dari 3 huruf, ada makna-makna tertentu pada setiap babnya. Seperti istaf'ala bermakna at-talab, memohon. Istaghfara talab al-maghfirah, talabul maghfirah. Ini secara umum istaf'ala artinya meminta, memohon. Seperti istaghfara, minta ampunan, minta ampun. Nah, itu bab ats-tsulatsi al-mazid. Ats-tsulatsi al-mazid kalau yang kita bahas tadi as-sulasi al-mujarrad, 3 huruf saja. Kalau as-sulasi al-mazid lebih dari 3 huruf ada tambahannya. Dari 3 huruf inti ditambah, kadang 1 huruf tambahannya, kadang 2, kadang 3. Sekarang kita belajar yang dasar dulu, yang pertama dulu, as-sulasi al-mujarrad. Langsung halaman 9. Tasriful usuli minas sulasiyil mujarrodi. Tasrif pokok usul dari as-sulasi al-mujarrod. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ini hampir sama dengan yang telah kita pelajari, yang telah kita hafal pada halaman 6. Kalau halaman 6 pakai yaf'ulu, kalau ini yaf'ilu. Bedanya apa? Bedanya fi'il mudhari, kemudian fi'il amr. Kalau mudhari-nya yaf'ilu, amr-nya if'il. Dan nanti bedanya pada isim zaman dan makan. Kalau mudhari'nya yaf'ilu, maka isim zaman dan isim makan maf'ilun. Isim alat sama. Lihat. Ada. Hah? Oh iya, kalau nahi jelas mengikuti si apa? Fi'il nahi, fi'il nahi mengikuti fi'il amr. Fi'lun nahi mengikuti fi'lu amr. Yang kedua, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Uf'ul. Untuk yang yaf'ilu, maka fi'il amrnya uf'ul. Fi'lun nahyinya la taf'ul. Maf'alun maf'alun. Isim zama dan isim makanya maf'alun. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Fa'alan fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Kesananya sama. Maf'alun maf'alun. Mif'alun fu'ila yuf'alu. Yang keempat, fa'ila yaf'alu. Fa'alan fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. if'ala taf'al. Lihat fi'il mudhari'nya. Kalau tengahnya fathah maka if'al. Fathah juga di fi'il amr dan nahi. If'ala taf'al setengahnya sama. Yang kelima, fa'ila yaf'ilu. Fa'lan fa'ilun maf'ulun. If'ila taf'il maf'ilun maf'ilun. If'alun fu'ila yuf'alu. Yang terakhir yang keenam, fa'ula yaf'ulu fa'ilun. Nah, untuk isim fa'ilnya berwazan fa'ilun. Bukan fa'ilun lagi. Seringnya fa'ilun. Seperti apa? Karuma yakrumu karimun, yang mulia. Karuma yakrumu karaman karimun. Bukan karimun, tapi karimun. Untuk yang berwazan fa'ula yaf'ulu. Makrumun sama. Uf'ula taf'ul, maf'alun maf'alun, muf'alun, fu'ila yuf'alu. Bisa diikuti? Bedanya fi'il mudhari'. Kalau mudhari'nya itu kasrah, yaf'ilu, maka fi'il amrnya if'il. Ketambahan hamzah wasol, alif atau hamzah wasol dan berharokat kasroh if'il. Yang yaf'alu if'al. Yaf'ulu uf'ul. Jadi yang fi'il mudhari'nya yaf'ilu dan yaf'alu, untuk fi'il amrnya ditambah alif atau hamzah wasal, wasal yang berharokat apa? Kasroh. Kesananya sama. Yaf'ilu berarti if'il. Yaf'alu if'al. Mudah kan? Untuk yang yaf'ulu maka uf'ul. Hamzah wasalnya berharokat dhammah mengikuti dhammah di tengah pada fi'il mudhari'nya. Uf'ul. Paham ya? Bisa difahami. Maghrib jam berapa? Ya gitu. Nah sudah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.